Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitawfiqihi wa hidayatihi yartaji'ud dhalimun. Hamdan wa syukralillah wa ala ni'matid dhahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqati. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faijun. Kebahagiaan yang hakiki, sederhana saja, bahagia itu faham. Catat, bahagia itu faham. Karena ada hadis Nabi yang menyatakan, wa may yuridillah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, bihi khairan, diberikan kebaikan. Manusia mana yang tidak bahagia ketika diberikan kebaikan? Indikasinya yufaqihu fiddin. Dia Allah fahamkan terhadap agama. Terasa iya memang benar. Kalau kita faham dikasih Ferrari juga, kalau gak paham mah dipelong weh. Sien gak gores, sien gak badu kan. Untuk keduniaan itu, apalagi untuk akhirat. Ada satu ayat tentang bahagia yang artinya bahagia hakiki mah. Di surat apa, Tur gitu kalau gak salah mah. Mereka penduduk surga berbahagia. Jadi bahagia mah kayak di surga. Di dunia mah bahagiaan, pura-pura bahagia. Maka kalau makan tuh banyak yang mengandung serat, karbohidrat, kata kedokteran. Kenapa? Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Sudah pada ngopi belum? Diam-diam baik. Ngopi dong, ngopi biar bahagia. Bahagia mah tidak harus jadi menteri, bupati, gubernur, dan wali kota. Bahagia mah aku ketemu kalian di Salman aja bahagia ya. Tong riweuh ya. Jadi, nah ini bahagia dua kata. Kebahagiaan yang hakiki. Hakiki itu Allah al-haq. Al-haq mi rabbik. Fala takunana minal mumtarin. Jangan ragu-ragu. Apapun yang datang dari Allah, itu tuh kebahagiaan. Cuman pola pikir kita yang belum sampai kepada titik memahami apa itu arti bahagia. Sampai ada ayat antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Apa yang kau rasa tidak enak saja itu pun kebaikan. Berarti kalau paham tuh bahagia. Ketika saya udah cuci motor, bensinnya udah full, mau mengunjungi seorang yang saya inginkan kehadirannya di hidup saya dulu, tiba-tiba nincak paku, ternyata kebaikan. Kitanya lemot loading, ternyata motor yang kalau saya pergi tidak gembos bannya, ada motor lewat, motor itu ketabrak. Berarti ada pesan apa? Ada pesan kasih sayang di sana. Cuman paham nggak ya rumus bahagia yang kedua? Bahagiakan orang lain, nanti Allah bahagiakan kita. Kalau pengen bahagia yang hakiki. Gak pernah bahagia orang yang ada di hatinya tuh dengki. Senang melihat orang susah, susah melihat orang. Gak ada bahagia-bahagianya. Biasanya ibu-ibu nih yang dominan ada penyakit ini. Bu, boleh si bapak menikah lagi? Tuh, bahagia anak encan, riuhna nges. Padahal membahagiakan orang lain teh Allah bahagiakan. Hesenya matak ngaji ya kudu isukan teh. Mestinya jam 1 pindahkan ke jam 10, ome otaknya masih dingin. Tapi mulai memanas ini. Bahagia itu kalau punya rezeki dan bisa memberi, menafkahi, menafkahkan rezeki yang Allah titip ke kita itu dengan ikhlas dan paham. Yuk, biar bahagia kan yuridillah yufaqihu fiddin. Kalau seseorang terindikasi diberi kebaikan oleh Allah, syarat mutlaknya dia diberikan kecerdasan memahami apapun yang terjadi. Jadi arif gitu dan bijaksana. Tong hewir, tong riwe. Bu, kalau suami kita wafat, kita ikut gak? Berarti suami kita titipan Allah, bukan milik. Tapi anak kita ketika jadi yatim karena ayahnya suami kita wafat, masih makan gak? Kita masih pakai baju gak? Pertanyaannya sederhana, berarti rezeki tisa? Oke, sepakat ya. Ibu sayang gak sama suami ibu? Nah mau tengilu atuh. Padahal baturan keengen. Oke. Tapi suami wafat, idah, masa idahnya habis, karawin deui. Cilepe enggak? Hai orang hayang ulah, hai orang maut manena kawin deui. Aya eta dipan meunang meuli saha. Hayang dioyak-oyak pas malam pertamana. Eta meunang nganjuk di Kolombia. Dipake jeung lalaki lain, sok. Rek karawin deui mah. Bu, ingin bahagia? Bahagiakan orang lain. Apalagi suami kita sendiri. Boleh suami kita menikah? Anger. Tadi ya ngobrolnya, saya sedih ajak ngobrol. Pak Hoyong teh nikah di nyesok singwanian. Tong ngilu ngomong. Saya ngajak ngobrol deh berartinya. Ibu suka ikut sholat berjamaah gak? Dapat ilmu apa dari sholat berjamaah? Boleh gak dalam sholat berjamaah imamnya dua? Boleh makmumnya empat? Boleh pak, dibolehkan. Barusan cantorek orang teh. Boleh. Alhamdulillah. Itulah bahagia yang hakiki. Bapak bahagia gak dengar ibu yang ngebolehin? Jawab, jangan takut, musyrik. Rumus bahagia mah sederhana. Bahagiakan orang lain, nanti Allah bahagiakan kita. Maka saya barusan kesini, mah, Epi mau ke Israel, mau ke Palestina, cuk sing salamet. Pelukan dulu. Cuk. Mama hayang naon, hayang Epi soleh. Angger si mama. Nyangis, mama bahagia, bahagia. Epi salamet ya mah. Di Bandung wae mana mah salamet. Ustadz nulain di tenggelan nugelo, mana mante. Kan salamet berarti kan. Nah hanya mah Epi tadi tenggelan nugelo. Muawanian atau da Epi maluhi gelo tinu gelo. Ya. Al-haq mirabbik. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Saya kudu nurut ka ibu dulu. Maka kalau ingin bahagia, dekat-dekat dengan yang memberi kebahagia Allah dulu. Kalau ayat naon teh ka Allah heula. Ayat-ayat naon ge atuh. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Lihat ujung ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ujungnya muflihun, hayya ala sholah, hayya ala falah. Bahagia itu ketika kita mampu membahagiakan orang lain siapapun itu. Bahagia itu ketika kita faqih kepada agama bahwa hakikat kebahagiaan itu bukan dari manusia. Tapi Allah saja yang membahagiakan manusia-manusia itu untuk membahagiakan kita. Sekarang momen Isra Mi'raj ya. Nabi itu dibawa pergi. Isra Haram Aqsa 1500 km itu dalam perjalanan satu malam, tidak hanya di sana, naik ke atas ke Sidratul Muntaha, lihat surga dan neraka yang direncanakan Allah. Kebanyakan penduduknya perempuan. Kenapa kurang bersyukur atas pemberian Allah berupa rezeki dititipkan ke suami? Jadi kalau tidak bersyukur mah enggak bakalan bahagia, Bu, dapat apa-apa juga karena enggak ada rasa Maka kebahagiaan yang hakiki itu ketika dalam kalbu kita ada rasa syukur. Dikasih 1 miliar sebulan sama suami, alhamdulillah. Aa nuhun sing nitnamihan doakeun. Ya. Ieu mah dibere teh kacida piraku resiko ke dapur sapoe ukur 1 miliar. Bu, saya tanya lagi. Ai rezeki yang suami beri teh rezeki ti saya tak? Makanya kalau ibu telat dinafkahi sama suami, hideung nyokot sorangan weh. Karena dompetnya cokor langsung. Kemon kapangiku suami, naon sia tahu wawaniana ongkosok ngaji ke Salman, jeung Ustaz Epi, tapi ahlak jadi bejat, nyokot nafkah sorangan, tina dompet tapi bejahulah kasalaki, jawab deh dengan simbol dan humble. Ini justru cara aku mengingatkan Akang, bising Akang poho amanah, aku akan mengambil titipan Allah. Setuju bu? Aslina? Sok etate titipan Allah nu dititipkan ke suami ke ibu. Maka yakfunan asir jangan dikupuri. Tapi suami wafat ibu ikut gak? Berarti suami pun titipan. Matang mun suami dicokot batur toh ngambek. Ayo nyokot duit langsung ayo salaki dicokot batur. Ulah egois ih. Amin. Bu suka gak punya suami taat ke Allah? Tong dirubahnya. Sok rubah di tengah ibu-ibu mah. Suka gak punya suami taat ke Allah, taat ke Rasul? Lebih suka mana suami taat ke Allah jeung taat ke ibu? Taat ke Allah gak ada perintah taat ke ibu, yang ada ibu harus taat ke suami. Boleh gak suami kita nikah lagi? Angger. Tetap pada prinsipnya. Itulah kehebatan perempuan. Mungkin gitu tek gitu. Jadi mun bapak-bapak punya masalah sebesar apapun, bawa ke perempuan pasti selesai. Karena perempuan mah selalu benar. Non ustaz juga nu curhat ya teh. Bae we da jelema. Saya mau ke Palestina, mau ke Gota. Keur hujan bom di ditu 70 sekian 2 hari ke belakang korban bom kimia, orok-orok cing jarerit histeris. Saya harus ke sana makanya ke cadar. Nya. Bising kena radiasi. Di situ teh selalu genting keadaannya teh. Bersyukur bu. Kita mah ada keluarga anak istri. Ya rezekinya dilancarkan. Makanya kalau ingin bersyukur lihat orang yang posisinya di bawah kalian. Ya bu suka gak punya suami taat ke Allah? Amun kawin deh tenanon. Bu, ay Allah nyarek teh suami kita kawin deh. Nah tuh ibu curak carek. Lebih ti Allah yang di demo ke 7 juta jelema. Ayo ngaku Allah di Bandung lah. Gak boleh gitu. Ketemu suami di mall dengan anak kecil. Ya, anak siapa itu? Anak ayah yang dari Tasik. Kalau hatinya bersih mah, alhamdulillah ya Allah. Moga budak tekudu ngajurukeun. Aman? Bahagia? Jadi yang riweuh untuk kita bahagia teh karena kita menciptakan bahagia versi sendiri. Henteu versi yang hakiki. Yang hakiki mah ikhlas. Sesuai ikhlaskeun. Suami ini contoh terbesar terberat dalam tauhid. Suami teh nu Allah, mun ibu boga suami resah, boga di kabogoh sedekahkeun we. Soalnya enak kerusum pelakor. Daripada gula darah, stroke, mikiran. Ngeswe lepaskan. Minta deh ke Allah. Ya Allah kalau memang dia tidak cocok untukku. Simpan dia di sisimu. Payahan ya Allah. Payahan kata lain. Namalah, dah Allah geng ngerti meren. Siapapun yang mendolimiku termasuk suamiku ya Allah. Jangan kau apa-apakan dia. Masukkan dia ke surga dengan mulia ya Allah. Tapi ayo nakene. Sakit saking kute kuat. Bahagia itu di sisinya. Maka jangan kau kejar fisik cantik, ganteng, kaya dan gagahnya. Lelah mending mendaikan gak orang. Cinta setengah mati. Dengan harapan menginginkan kebahagiaan. Tikung di sepertiga malam, apapun bentuk hajat dan cita-citanya. bercinta dengan Allah, da Allah nu mere kabahagiaan mah. Dulu saya sering bikin menangis ibu saya gara-gara kenakalan remaja waktu itu. Oh ya Bu, ada informasi, saya tadi ngobrol pagi. Kan Cazalengka, kemarin saya ceramah Cazalengka, udah 42 orang gara-gara oplosan. Lebih, yang lainnya masih kritis. Terus reaksinya langsung buta. Ahutan, baygon, spiritus, segala dihijikeun tulu di arinum. Nya alus, saya mengurangi kepadatan penduduk. Tapi kan ilegal termasuk program pemerintah. Hari deng maraot. Masya Allah. Terus saya cari-cari lagi investigasi. Ibu hati-hati ya, geledah anak sekolah, anak kita yang sekolah SMP, SD. Bising ayah komik di nasakola. Iya grosir, saya belanja ke grosir. Nah komik lo bandu meuli, curiga ya. Ustad peminatnya lo bana SMP. Sapak-sapak, itu dosisnya tinggi. Jadi udah dasar supaya liurnya 5 siki, nanti untuk sampai sore, 1, 1, 1. Ini yang belum tersentuh, gak semuanya bentuknya permen. Bangsa kita lagi dihancurkan dari berbagai macam segmen. Ibu periksa ya, bisa gak ya komik loba na kantong budak. Ini terkini yang belum tersentuh BNN. Ternyata dibaca indikasinya memang dosisnya tinggi. Ini obat batuk. Sok ibu nginum saemer meureun teu lieur. Ngarinuna teh di toilet sakolaan. Saya curiga kenapa ngantri beli komik. Terus si grosir nage omset di antara obat-obatan dan peminim. Komik dan Ibon. Duh yuk penting na ngaji tehnya tawassobil hak biar bahagia. Robana hablana min ajwajinanya terwujud nyata. Sok Bu, aduh jaga lingkungan, lingkungan. Bahagia gara ngariung jeung nu saroleh mah. Saya sedih, mah saya panggil pagi-pagi anak-anak. Teteh, kalau enggak batuk jangan minum komik. Ya. Ya ayah, banyak yang beli. Hati-hati nak, disalahgunakan. Kalau zaman saya napasin jeung sprit. Zaman saya dulu jangan lama neta, ah nges rusak. Godul basor, tundukan pandangan. Ini Gozul Fikri, perang pemikiran. Tebenang tidia tidia, tebenang tidia tidia. Belum seks, belum pelecehan. Loba barudak ayeuna, lalaki jeung lalaki, awewe jeung awewe. Carut marut bangsa teh. Untung kene aya kajian dah di Salman, di Trans, di mana mana. Ingin bahagia kenyataannya seperti ini, gimana coba? Udah bahagia mah diciptakan. Ibu pengen punya anak hafid Quran? Nya di rumah tuh dibingkai, dirangkai kemungkinan adanya generasi Quran. Nah, anak-anak ini punya program. Tong riwe sehari saya 30 hari 30, setahun 360 ayat. Kan koleksi bacaan sholat yang meureun moal kuliah kul huwae. Nepi ka menang gelar Mr. Cool. Mun ngimaman teh kuliah kul hu kul halo kul audu biro bil palak. Kul audu biro binas. Budak teh geus teu asing ah si ayah mah pasti porkul macana. Mun teu kuliah kul hu, mun teu kul hu kul audu biro bil palak kul audu biro binas. Ganti ku al kolam atuh ayeuna mah kan da teu riweuh atuh. Nun sabar ayat. Saya ganti mau dipoyokan budak ayo di kuliah aja ganti weh bismillahirrahmanirrahim pasti si ayah kuliah cik budak teh da biasa na kuliah pas diganti mah nun budak paringsan kabeh si ayah nambah hafalannya Allahu Akbar kan one day one ayat atuh ieu sok tergesa-gesa kalem nu penting konsis. Ahabul a'ma dawamuha wa in qalla. Amal terbaik itu kecil tapi mirilik, nikreuh ngeureuyeuh maneuh orang Sunda bilang mah. Urang mah hayang langsung jadi hafid gampang. Ganti we ngaran jadi hafid. Kemana hafid tuh kan sarerea nyebutna hafid. Rek itu wae polanya dibingki, maka bahagia itu sok quotes-nya. Bahagia itu sederhana diciptakan bukan dicari. 1 + 1 = 2, aku tambah kamu kita. N-nya. Terus bahagia itu jangan menunggu bahagia untuk bersyukur. Bersyukur di setiap detik. Tadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saat kita bersyukur bahagia, alhamdulillah pakai baju keneh. Nu gelo mah bajuna sarwek. Alhamdulillah tuang keneh. Anak jalanan mah tuangnya nasi bekas. Alhamdulillah masih punya rumah, orang mah berteduh di bawah jembatan. Unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum fahuwa azdaru an la tazdaru nikmatullah alaikum. Ingin bahagia, lihat orang yang di bawahmu. Jangan tengadah ke atas melihat strata sosial di atasmu. Jealousy, enggak jelas. Fahuwa azdaru an la tazdaru nikmatullah alaikum. Kalau kamu seperti itu terus, kau akan memperkecil nikmat yang Allah beri kepadamu. Yakfurnal athir, sehingga kamu masuk neraka gara-gara tidak bersyukur atas apa yang Allah beri kepadamu. Ngeri. Padahal rumusnya la in syakartum la aji. Orang bahagia loh kalau punya banyak aset. Enggak ada orang komen di live Instagram barusan menuju ke sini. Ustaz enggak ada capeknya. Sekarang 12 hari ke luar negeri. Ustaz kapan istirahatnya? Yang kewe mun maot. Mending capek ayeuna, mending capek engke. Capek ayeuna, maksiat capek, taat capek. Waktuna nu eta-eta keneh. Maka bahagia itu ketika mampu memaintain waktu, memanajemen saat untuk taat, genah betah dina ibadah, heuat berat dina maksiat. Bahagia, JLB, jangan lupa bahagia. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpul seperti ini, ingat ke Allah, Allah bahagia kan bisa. Ah, tersadar ya teteh. Minimal keur ngaji mah poho hutang, tah ayeuna inget deui da geus diomongan. Pohonya teh tadi mah. Yuk. Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum, sok tersenyum geura. Tuh bahagia, ni senyum we hese. Senyum, senyum tuh sedekah. Kamana Ustaz? Alhamdulillah. Damang ceu, alhamdulillah tanya. Kenceleng ngaliwat, duit eueuh ajak senyum we da sedekah. Kan senyum teh sedekah, ngan sa masjid bubar nu gelo. Nyasing proporsional. Ya. Bahagia yang hakiki itu ketika kita dekat dengan Allah. Api pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Ibrahim bahagia we di jero seuneu ge. Saat terindah dalam kehidupanku ketika aku dibakar api oleh Namrud. Saat terindah dalam hidupku, kata Musa, saat aku dibantu Allah untuk membelah laut. Jadi bukan apa yang dilihat orang bahagiamu. Mas rimil runcem. Toko terancam nu kitu mah teu bahagia. Bangsat nu nuturkeun ge. Sama aya bangsat mangga lebet hoyong naon sok canda. Ame anyar deui barang urang sok daripada dipiceunan sok. Eraeun bangsat nah ge. Ya, bahagiakan orang lain nanti Allah bahagiakan kita. Sok gerak cobaan. Jadi bahagia mah sederhana kan. Sebelum tanya jawab, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Gula darah turun, stroke cager. Da urang mah gering teh mikiran batur atuh. Anu cantang tuh mikiran orang, dan catet ya. Kita tidak akan dihisab dengan omongan orang. Kalem we. Da pasti aya wae nu ngomong mah matak make kupluk ge ame teu loba dedengean. Kitu salah kieu lain. Make kupluk mah metorek, carekan kunu kolot cempling. Carekan kunu ngora cempling. Ya. Ame naon metorek, metro badengean. Naon sih mikiran batur udah balik mah masing-masing atuh. Yang penting kita berbaik baik dengan keadaan, perbanyak berbuat baik untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linas. Ketika orang lain bahagia, maka ketika kita mendoakan orang lain, hakikatnya doanya itu buat kita, tong GR. Tak mun keur salat sebut semua yang terlirik, terfikir, teringat sebut. Eta teh balik deui ka urang. Tahu enggak kenapa saya sering ngisi ceramah di sini? Dulu belum jadi ustad. Ulin ngadieu naik. Naik kuda di Ganesha di dianya. Melong Salman. Ya Allah, hayang ceramah di dinya can jadi ustad. Tersimpan beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, gambarna ya nama. Jadi seluruh doa itu terakumulasi dan hanya doa yang merubah takdir. Maka bahagia itu ketika orang banyak berdoa. berbaik-baik dengan Allah. Nanti Allah yang bahagiakan kita dengan doa-doa kita. Si mama dulu nangis, gawena cirik, begang awakna mikiran si Cikal, si Epita, si licik nakal. Sekarang mah nangisnya nangis bahagia. Dia, mama tegagal ngalahirkan Epi. Apa Epi gemah? Nah, beungeut. Lain eta, da ganteng mah relatif. Mama teh meni loba nu ngadatangan ibu-ibu, Bu Yus meni bagjanya, gaduh bahagia, gaduh putra. Siga Ustad Evi nangis bahagia. Mah, Evi teh bisa nanaon mun teu didoakeun ku mama. Kalau doa mama itu jadi bahagia ke mama, karena mama yang berdoa. Evi nu dipilih ku Allah jadi peran untuk kebahagiaan mama. Kalau ngada doa mama saha Evi mah, kan Evi pernah di penjara, Evi pernah itu ieu. Mama we ekstra ka Evi. Ku Epi mah doa ge khusus ka Epi mah, beda jeung ka anak mamah nu lain biasa kan upang gedena. Song mamah yang naon? Ah, yang Epi asup surga we. Karena bahagia yang hakiki adalah ketika kita bisa berkumpul dengan orang tua kita, ayah kita, adik kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita di surga yang sama seperti Ibrahim, Hajar, Ismail, Sarah dan Ishak. Sok bisa teu membingkai merangkai kebahagiaan. Maka ku anfusakum wa ahlikum nar, ajak salat, ajak ngaji, cina hampang sedekah, yarjuna tijaratan lan tabur, tidak akan bangkrut. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, tidak sama penduduk surga dengan penduduk neraka. Ashabul jannati humul faijun, mereka orang-orang yang bahagia. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita berbahagia. Minta kalau orang tua kita, kita dulu mintanya satu, happiness Allah Chan. Ingat itu. Teteh tos Allah Chan. Saya lihat ikan di kolam, kerjaannya cuma satu, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Rizkinya pun langsung diberek, kertuang sisi balong, eh lauk Allah, Allah. Padahal itu minta dahar. Dipicin setengah bluko arato, eh bala-bala alungkeun, ngarajleng mana cengekna ceng. Ya, jadi kalau ingin anak rezeki bukan, entong diperkosa ku cerca, siapa juga bapak sia. Hei, mending didoakan sing soleh, sing jadi ulama, sing jadi ahli Quran, tenaganya sama bu. Bahagia gerak, semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum waktunya. Terus doakan. Ya Allah, si mama tuh edan nyerangna. Epi sing jadi ustaz, sing jadi ulama, kenyambung mah. Epi ngaji gitu bisa, mual yakin mama. Nah, kalau lihat anak-anak tuh balik beting misalnya. Ya Allah, jadikan ahli surga semua. Maafkan ayah ya, jarang pulang. Kita kamar mah, sarea di hotel yuk. Sebelum ayah pergi, kangen aku teh ke ayah teh. Kalau seorang ayah dikangenin anak-anaknya sukses. Karena loba bapak-bapak nu balik ka imahna cek anakna, nah apa bet balik. Kan dengenahnya. Cek indungna teh heuh kan geus dibere duit ongkos keur nyasab. Lebih parah eta mah. Ayah aku punya uang 3 juta. Kalau butuh waktu ayah sehari, berapa aku harus bayar? Sakitnya. Tapi cek Ustadz Dudi mah, sukses Ustadz, berarti pun gitu mah. Budak teh merindukan bapana, nu penting apaleunna kegiatan bapana naon. Sampai nuletik mah ngomongnya nupangais bungsu, si Jakira, ayah kerjanya di langit ya, kok gak pernah turun-turun pulang katanya. Bukana ayah di sinetron anak leungit cuman. Jadi kebahagiaan yang hakiki mah simple, tapi berat kalau kita tidak paham. Maka kesimpulannya ada di Al-Baqarah 1 sampai akhir. Dzalikal kitabu, kitab ini la raiba, tidak ada keraguan, fihi padanya hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Syarat bahagia itu harus ada takwa. Ittaqullah haqqatuqati, dengan sebenar-benar takwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yakin ada hidup setelah mati, yakin ada akhirat setelah dunia, karena bahagia yang sungguhnya nanti di akhirat dapat surga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, mendirikan salat, supaya maut nanti pas keur salat indah pisan. Wa mimma rajaqnahum yunfikun, tong pedit Bu. Stres, duit loba pangabutuh eueuh. Terima kasih, sudah terima kasih-kasih. Ada orang miskin gara-gara sedekah. Sok yatim, rawu, duafa, gabrug. Enggak ada orang miskin. Ada takdir saya seperti hari ini mungkin rahasia dari amal yang saya lakukan sehingga Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Saya yatim aja 350 Bu. Ada doa mereka sehingga saya sehat, saya kuat. Ya. Alladzina walladzina mimma rajaqnahum yunfikun. Kadituna teh walladzina yu'minuna bil bima unzila, ngaji tong eureun. Trek naon we baca. Wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yakin hidup tidak selamanya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Dunia semakin jauh dan menjauh, akhirat semakin dekat dan mendekat. Sadar enggak sadar? Jadi jangan terjebak. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi bahagia itu harus tahu petunjuk bahagianya. Quran baca, amalkan, sami'na wa atho'na. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bahagia itu ada di salat Allah. Lauke Allah-allahan. Rezekina didatangkeun. Sederhana saja. Life is simple. Karena Al-Quran menjawab semuanya. Kalau Google menjawab semaunya. Ya, jadi kalau ingin bahagia, entong jadi jamaah Googleiah. Tapi dari jamaah Quraniyah. InsyaAllah.